Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Faslun, halaman 60 ya. Qala al-Imam As-Sunani rahimahullah ta'ala, qad arafta. Sungguh engkau telah mengetahui min hadza kulli, dari ini semua. Ana anna man ya'taqada fi syajarin au hajarin au qabrin au malakin au jinniyin au mayyitin annahu yanfa'u au yadur au annahu yuqarribu ila Allah أو يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا بمجرد التشفع به والتوسل به إلى ربي إلا ما ورد في حديث فيه مقال في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك فإنه قد أشرك مع الله غيره. كتب اليوم قد عرفت من هذا كله. Sungguh engkau telah mengetahui dari ini semua. Anna man ya'taqada, bahwasannya orang yang meyakini. Fi syajarin, pada sebuah pohon. Au hajarin, pada sebuah batu. Au qabrin, atau pada sebuah kuburan. Au malakin, atau pada seorang malaikat. Au jinniyin, atau seorang jin. Au hayyin, atau orang yang hidup. Au mayyitin, atau orang yang sudah mati. Annahu yanfa'u au yadurru, bahwasannya sesuatu itu tadi bisa memberikan manfaat atau memberikan madarat. Au annahu, atau dia meyakini. Annahu yuqarribu ilallah, bahwasanya sesuatu itu tadi bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Au yashfa' indahu, atau dia meyakini bahwasanya sesuatu tadi bisa memberikan syafaat di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fi hajatin, di dalam memenuhi kebutuhan. Min hawaijid dunya, dari kebutuhan-kebutuhan dunia. Bi mujarradit tasyaffu' bihi, dengan sekedar meminta syafaat kepadanya. Wa tawassul bihi ila rabb, dan cuma sekedar bertawassul dengannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa ma urada fi haditsin fihi maqal, kecuali suatu riwayat yang datang pada hadisnya. Fihi maqal, namun ada perbincangan. Fi haqqi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada haknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au nahwi dzalik, atau yang semisal itu. Fa innahu qad asyraka ma'allahi ghairahu, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan oleh Al-Imam As-Sunani rahimahullah taala, intinya orang yang meyakini pada sebuah pohon, batu, segala macam yang disebutkan oleh beliau di sini bisa memberikan madarat atau manfaat, serta meyakini bolehnya syafaat atau tawassul dengan sesuatu itu tadi, itu semua kesyirikan. Kecuali permasalahan tawassul bihaqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak masuk pada kesyirikan, namun masuk pada kebid'ahan. Ya, bukan maksudnya illa ma warada fi haditsin fihi maqal, kecuali permasalahan yang datang padanya hadis fihi maqal itu, fi haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis fihi maqal. Fihi maqal itu maknanya ada perbincangan dalam sanadnya. Di situ disebutkan di ta'liq ya. Itu hadis. disebutkan di ta'liq itu huwa ala kulli taqdirin. Min qabili tawassul biddu'a. Dia itu ya, maknanya permasalahan tawassul ini tadi dengan jah Nabi, dengan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huwa ala kulli takdir, bagaimanapun keadaannya, kondisinya, tawassul dengan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut min qabili tawassul biddu'a, termasuk jenis bertawassul dengan doa. Kama bayyanahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi qa'idatin jalilatin fi tawassul wal wasilah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Qa'idatun Jalilah. Qal Ibnu Taimiyah menyatakan hadithul a'ma, hadith orang buta, alladzi rawahu Tirmidzi wan Nasa'i, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Nasa'i. Wa huwa min al-qismi tsani, itu masuk pada jenis yang kedua. Minat tawassul bidu'ahi, dari atau berupa bertawassul dengan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fainal a'ma, dikarenakan orang yang buta, qad talaba minan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyadu'a lahu, minta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Nabi mendoakan dia. Ay bi ayyaruddallahu alaihi basarahu, agar Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan pandangannya. Faqala lahu, lalu Rasul mengatakan, in syi'ta sabarta wa in syi'ta da'autu laka, kalau engkau ingin sabar, ya silakan sabar. Namun kalau engkau ingin aku doakan, ya aku doakan. Faqal, lalu laki-laki tadi mengatakan, bal ud'uhu, bahkan doalah ya Rasulullah. Fa'amarahu ayatawadza, lalu Rasul memerintahkan dia agar berwudu. Wa yusalli rak'atain, lalu dia salat dua rakaat. Wa yaqul, lalu dia mengatakan, Allahumma, ya Allah, inni as'aluka binabika nabiyyir rahmah. Nah ini nah lafalnya, tawassulnya tadi. Allahumma inni as'aluka binabika nabiyyir rahmah. Ya Allah, aku memohon kepada engkau. Benar apa enggak? Benar. Nah, namun dia tawassul dengan bijahin nabi, bihaqqin nabi sallallahu alaihi wasallam ini tadi. Binabika. Nabiyyir rahmah, ya Muhammad, ya Rasulullah. Kalau yang contoh yang biasa diucapkan tuh, salatullah, salamullah, gimana? Tawassalna bi bismillah, itu benar. Tawassul dengan nama Allah. Wabil hadi Rasulillah. Ini masuk jenis ini. Wa kulli mujahidillillah, itu masuk jenis ini tadi. Dan itu sebenarnya tidak syirik, jatuh kepada bid'ah. Ya, jatuh pada bid'ah. Kenapa dikatakan tidak syirik? Dikarenakan yang diinginkan di situ dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk lafaz tawassul ini, lafaz tawassul ini lafaz ijmal. Lafaz ijmal. Sehingga diinginkan dari lafaz tawassul itu tadi ada tiga makna. Makanya ketika para ulama menyebutkan bertawassul kepada orang-orang soleh, syirkun. Makanya yang dimaksudkan adalah kesyirikan, beda jenisnya. Ketika mereka menyebutkan bid'ah, itu jenisnya beda. Karena lafadz tawassul ini tadi adalah lafadz yang mujmal. Ya, terkadang yang diinginkan adalah syafaat, talabus syafaat. Terkadang yang diinginkan tawassul. Yaitu. Dia mengatakan, ya Muhammad, ya Rasulullah, inni atawajjahu bika ila Rabbi. Sesungguhnya aku menghadapkan diri kepada Rabbku dengan perantara engkau. Fi hajati, ti dalam kebut fi hajati hadi pada kebutuhanku ini. Liyaqdiyaha agar Allah menunaikannya. Allahumma fasyafi'hu fiyya, ya Allah. Berikanlah izin nabimu untuk memberikan syafaat kepadaku. Fa hadza tawassul bi du'an nabi sallallahu alaihi wasallam syafa'atihi. Ini adalah tawassul dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan syafaat kepada Nabi. Wa da'a lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuk dia. Wa li hadza qala fasyafi'hu fiyya. Oleh sebab ini laki-laki itu mengatakan fasyafi'hu fiyya. Maknanya fasa'alallaha ayaqbala syafa'ata rasul fihi wa huwa du'a'uhu. Itu tadi. Maknanya doa du'a'uhu. Ya, ketika itu enggak, kenapa? Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ya. Dia meminta Rasul untuk mendoakannya tadi. Dia ini kan minta doa kan awalnya kan? Ya benar? Minta doa kan kepada Rasul. Namun sebelum minta doa tadi dia mengucapkan lafaz Allahumma inni as'aluka binabika nabiyur rahmah. Kemudian setelahnya barulah Rasul mendoakan. Ini namanya tawassul dengan doa doanya orang lain. Namun pada lafaz yang as'aluka binabika ini yang dijadikan dalil oleh mereka. Bolehnya tawassul dengan doa dengan jah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ringkasnya yang namanya tawassul ya. Yang namanya tawassul itu ada tiga jenis. Yang pertama tawassul bi asma'illahi wa sifatihi. Yang kedua tawassul bil a'malis salihah, dengan amalan-amalan saleh. Ya. Dan masuk padanya tadi tawassul dengan kecintaan kepada sahabat, kecintaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga tawassul dengan doa Nabi SAW dan syafaatnya Nabi ini pada hari ketika Rasul masih hidup. Dan bertawassul dengan syafaatnya Nabi ketika Rasul sudah wafat, ketika pada hari kiamat. Itu kan tawassul juga sebenarnya. Pada hari kiamat itu. Ya pada? Nah mereka kan datangi Adam kan? Tawassul itu kan menjadikan perantara. Ketika di hari kiamat mereka tidak mampu memohon langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendatangi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Tawassul bukan? Tawassul, tapi kondisinya sama-sama hidup pada masa itu. Kehidupan yang baru. Nah, tiga jenis itulah yang disyariatkan. Adapun yang selain itu ya, yang terlarang. Nah, ada tawassul yang diinginkan adalah bersumpah. Ya. Al-iqsam alallah bizatihi wasual bizatihi. Nah, ini tadi yang enggak boleh, ya. Bersumpah atau iqsam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. As'aluka billah atau as'alullaha bizatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini enggak diperbolehkan. Mereka sebutkan ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Ringkasnya yang tawassul seperti itu tadi ya, ada faedah yang di buku yang mana miliki dikatakan oleh Al-Imam Muhammad Ibnu Bashir Syih Sawani beliau menyebutkan wa hadzal qismu minat tawassul lam yaqul ahadun minal ulama innahu syirkun. Jenis yang seperti ini tadi bidatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun dari kalangan para ulama yang menyatakan itu syirik. Ya. Tidak ada yang menyatakan itu syirik, namun masuk dalam kebid'ahan. Kata beliau, fa inna asyaddahum fil man'i Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa talamidatuhu. Orang yang paling keras mengingkarinya adalah Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Wa tabi'ahum fi dzalika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian diikuti oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wa haula yusarrihun bi annahu laisa bisyirkin. mereka semua menegaskan itu bukan kesyirikan. Kemudian dinukilkan dari Ibnu Qayyim, Ibnu Qayyim menyatakan huwa bid'atun bittifaqil muslimin, itu kebid'ahan dengan kesepakatan kaum muslimin, tawassul dengan bijahin Nabi SAW. Adapun hadis itu tadi ya, hadis itu dhaif ya, adapun sisi kedhaifannya ada beberapa cacat disebutkan. Makanya disebut fihi maqal. Dari jalan Abu Ja'far ya, an Imar ibn Khuzaiman ibn Thabit an Utsman an Hunayf bercerita anna rajulan darir atan Nabi SAW, ada orang-orang yang ada orang buta datang kepada Nabi SAW, faqala udullaha ayyu'afiyani, ya Rasulullah berdoalah kepada Allah agar Allah menyembuhkan aku. Kemudian Rasul memerintahkan yang disebutkan di taklik Syekh Abdul Muhsin tadi. Nah, itu pun tidak bisa dijadikan apa namanya dalil ya, argumentasi, dikarenakan sebenarnya hakikatnya dia tuh berdoa minta doakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebutkan di situ di ta'liq dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu tawassul dengan doa. Nah, tawassul dengan doa. Namun yang dibahas oleh para ulama berkaitan dengan lafadz dia menyebutkan bi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini disebutkan fa innahu qad asyraka ma'allahi ghairuhu, sungguh dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan oleh di ta'liq dan Syekh Abdul Muhsin at-tawassul alladhi huwa syirkun, tawassul yang merupakan kesyirikan, ay ja'ala al-mutawassil bihi wasitatan bainahu wa bainallah, yaitu seseorang yang bertawassul tadi menjadikan sesuatu tadi sebagai perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya da'uhu, dia seru, dia panggil, wa yatlub minhu syafa'ah, dia minta dari orang tersebut syafa'at. Jelas ya, yang dimaksudkan di sini adalah tawassul terkadang dengan lafaz syafa'at. Ada faedah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah belum menyebutkan di syarah yang anda miliki. Kata Ibnu Taimiyah, wa'lam annahu qad hasala 'inda katsirin minal 'amma inhirafun, sungguh ketahuilah banyak terjadi di kalangan orang-orang awam penyimpangan fi isti'mali lafdhis syafa'ah, di dalam menggunakan lafadz asy-syafa'ah fi makna tawassul, dalam makna tawassul. Fa yaqul ahaduhum, sebagian mereka ada yang menyatakan Allahumma inna nastashfi'u ilaika bi fulan wa fulan ay natawassalu bihi wa yaqulun liman tawassala fi du'a bi du'aihi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam awira qad tashaffa'a bihi min ghairi ay yakuna al-mustashfa' bihi syafa'a lahu wa la da'a lahu bal yakunu ghaiban. Kata beliau, wa hadza laysa min lughatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala ashabihi wala ulama ulama bal wala lughatil Arab. Penggunaan apa? Penggunaan istilah tawassul, istilah syafaat ya, tapi yang diinginkan tawassul, tidak diperbolehkan. Makanya di sini perlu perhatikan ketika seseorang meminta syafaat, apa yang diinginkan pada dia tadi, tawassul tadi. Makanya di sini disebutkan wa yatlub minhu syafa'ah, dia minta syafaat. Amma idza sa'ala Allah bi jahi fulan misalan, fa innahu bid'atun wa laysa bisyirkin. Jelas ya? Adapun kalau dia meminta kepada Allah dengan jah, dengan kedudukan si fulan, itu bid'ah, bukan syirik. Tadi yang disebutkan juga Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, menyatakan itu bid'ah. Faham? Ya, sebagian ikhwan kita kadang tidak bisa membedakan ibabat sama syirik, syirik, syirik, syirik, syirik. Ini terlalu semangat belajar tauhid, sehingga dia tidak bisa bedakan mana syirik, mana bid'ah. Penting dalam hal ini tadi, supaya apa? Ya, kalau dia syirik, dia kufur, keluar dari keislaman. Kalau dia bid'ah, tidak sampai keluar dari keislaman. Walaupun dua-duanya berbahaya. Beda kan? Ketika seseorang mengatakan as'alullaha bijahi fulan, as'alullaha bihaqqi jahi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, nas'alullaha, misalkan seperti itu tidak jatuh pada kesyirikan, tapi kebid'ahan. Wa idza tawassala ila Allah bi du'a'i da'i fa innahu sa'ikun. Kalau dia bertawassul kepada Allah dengan doanya orang yang berdoa tadi, itu boleh saja. Disebut dzalika an Umar fi Sahih Bukhari. Dikarenakan sudah sabit dari Umar dalam Sahih Bukhari, qol Umar mengatakan Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fatus'ina. Ya Allah, dulu kami bertawassul kepada Engkau dengan perantara nabi kami. Lalu Engkau turunkan hujan kepada kami. Wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina fas'ina. Dan kami sekarang ini bertawassul kepada Engkau dengan perantara paman nabi kami, paman nabi kami, fas'ina, turunkanlah hujan kepada kami. Siapa itu? Al-Abbas. Dia mendatangi Abbas agar Al-Abbas mendoakan. Wa qad tawassalu bi du'ain nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi. Mereka sudah tawassul dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul masih hidup. Walam yatlubu minhu du'a ba'da mautihi, dan mereka para sahabat tidak meminta doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika setelah wafatnya Rasul. Bal talabu minal Abbas ayyadu'ah, bahkan mereka minta kepada Abbas agar mendoakannya. Wa tawassalu bi du'aihi, mereka pun berdoa dengan bertawassul dengan doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kepada Abbas. Wa yadullu lahu aidan tawassulul a'ma bi du'air Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalil argumentasi tawassulnya orang yang buta dengan doa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lahu ayrud ilahi basarahu, agar dikembalikan pandangannya. Wa huwa haditsun sahih, dan itu hadis yang sahih. Ya, hadisnya sahih ya, afwan. Itu hadis sahih disebutkan. Akhrajahu Ahmad. Ini hadis fi maqal, namun disahihkan sebagian para ulama. Wa akhrajahu Ahmad at-Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah wa At-Tabrani wal Hakim. Ya. Hadis orang yang buta tadi yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kadang digunakan sama mereka argumentasi ketika dia menyatakan Allahumma as'aluka bi nabiyika nabi rahmah, dijadikan alasan oleh mereka bolehnya tawassul dengan jahun nabi. Padahal Rasul sudah mati. Hakikatnya itu bukan dia minta kepada jahun nabi, tapi jah itu kedudukan, posisi. Seorang misalkan kalau bahasanya saya ya Allah, dengan kedudukan dan kemuliaan nabimu di sisimu, maka berikanlah rezeki kepada kami, turunkanlah hujan kepada kami. Nah, boleh enggak seperti ini tadi? Jawabannya enggak boleh, itu bid'ah. Kenapa? Enggak pernah dilakukan oleh nabi, oleh para sahabat. Itu tadi alasannya, enggak pernah dilakukan oleh para sahabat. Terus bagaimana dengan hadis tadi? Hadis tadi dilakukan oleh seorang laki-laki yang dia datangi Rasul, sebenarnya dia minta doakan kepada Rasul. Minta doakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa taqada ma la yahillu i'tiqaduhu, serta dia meyakini sesuatu yang tidak boleh dia yakini. Kama i'taqadal musyrikun fil awthan, sebagaimana yang diyakini oleh kaum musyrikun pada berhala-berhala mereka. Fallan amman yanzur, bimalihi wa waladihi limayyitin aw hayyin. Terlebih lagi dari orang-orang yang bernazar dengan hartanya, dengan anaknya, kepada orang yang sudah mati atau yang masih hidup. Aw yatlub min dzalikal mayyit ma la yutlabu illa min Allah Subhanahu wa ta'ala min al-hajat. Atau dia meminta dari mayit tersebut sesuatu yang tidak boleh diminta melainkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari sekian banyak kebutuhan. Min afiyatin, min afiyati maridihi, au qudum ghaibihi, au nailihi li ayyi matlabin min al-matalib. Berupa kesembuhan bagi orang yang sakitnya, ya. Atau supaya datang orang yang tidak balik-balik hilang ini tadi. Au nailihi, yaitu dia mengharap untuk mendapatkan sesuatu keinginan yang dia inginkan. Fa inna hadza wa syirku bi ainihi. Ini namanya syirik secara zatnya. Alladzi kana wa yakunu alaihi ubadul asnam. Itu syirik yang dulu terjadi dan ada padanya ubadul asnam, para penyembah berhala. Bagaimana bentuk kesyirikan? Meyakini pada berhala-berhala mereka atau patung-patung mereka tadi bisa memberikan mudarat atau manfaat, atau mereka meminta dari sesuatu ini tadi, berhala, baik dia orang mati, orang hidup, bisa mengabulkan hajat-hajat mereka. Ini bentuk kesyirikan. Intinya meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala perkara yang tidak bisa dimampui melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan wan nazru bil mal lil mayyit wa nahwihi, bernazar dengan harta untuk si mayyit dan yang semisalnya. Wan nahru alal qabr, menyembeli di atas kuburan. Wa tawassul bihi, tawassul bihi wa tabul wa talabul hajati minhu, minta kebutuhan dari si mayyit tersebut. Wa bi ainihi alladhi kanat taf'alu al jahiliyah, itu secara nyatanya, secara zatnya betul-betul apa yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah pada masa itu. Wa inna ma kanu yaf'alunahu lima yusammunahu wasanan wasonaman. Namun sesungguhnya mereka hanyalah melakukan yang demikian itu terhadap sesuatu yang telah mereka namai dengan nama wasan atau berhala. Wasan atau sonam, sama, wasan atau sonam itu berhala artinya. Apa bedanya wasan sama sonam? Wasan itu sesuatu yang umum ya. Kalau sonam katanya yang dipahat ya. Tapi terkadang lafaz wasan diinginkan adanya adalah berhala ya. Ata'buduna min dunillahi awsanan takhluquna ifkan. Fafa'alahu al-kuburiyun, lalu dilakukan oleh para ahlul kubur. Lima yusamunahu waliyan wa qabran. Nusuk sekali dia bahasanya Sun'ani ya. Kalau ahlul jahiliyah katanya itu melakukannya kepada sesuatu yang mereka sebut dengan wasan atau sonam. Namun kalau sekarang kuburiyun melakukannya juga sama, cuman beda nama. Mereka namai dengan waliyan wa qabran wa mashhadan. Ya, masyhad itu kubah itu loh. Wal asma la athara laha, nama itu tidak ada pengaruhnya. Wala tughayyir al ma'ani, tidak merubah makna. Ya, sama dukun. Ya, mau dikasih nama paranormal, mau dikasih nama guru spiritual, sama bae dukun ya, tetap dukun. Wala tughayyirul ma'ani darurata lughawiyyah darurotan daruratun lughawiyyah wa aqliyatun syar'iyyah. Itu apa bacanya kira-kira? Wala tughayyirul ma'ani daruratan lughawiyyatan wala aqliyatan syar'i wa syar'iyyatan wala aqliyatan wa aqliyatan wa syar'iyyatan. Wala tughayyirul ma'ani, tidak merubah makna-makna. baik secara daruroh lugawiyah atau secara akliyah atau secara syar'iyah. Fa inna man syaribal khamra, sesungguhnya orang yang minum khamr, wasammaha ma, disebut dengan air, ma syariba illa khamran, dia tidak minum kecuali khamr. Wa yaqabuhu yaqabu syaribul khamr, hukumannya hukuman orang yang minum khamr. Wa la'allahu yazid yaqabahu litadlis wal kadzib fi tasmiyah, dan mungkin bisa jadi ditambahkan hukumannya dikarenakan ada unsur tadlis, penipuan, kedustaan dalam penamaan. Wa qad tsabata fi sahih annahu ya'ti qaumun yashrabuna al-khamra wa yusammunaha bi ghairi ismiha. Sungguh telah sabit hadis-hadis bahwasanya akan datang nanti menjelang hari kiamat suatu kaum yang minum khamr dan menamainya bukan dengan nama khamr. Wa shadaqa sallam, dan itu sudah benar apa yang dinyatakan oleh Rasul. Fa innahu qad ata tawaif minal fasaqa yashrabuna al-khamra wa yusammunaha nabizan. Dikarenakan Rasul sungguh telah datang sekelompok orang dari kalangan orang-orang fasik, mereka minum khamr tapi dikasih nama dengan nama nabiz. Ya, zaman sekarang juga banyak khamr dikasih nama apa? Nama apa? Anggur merah. Ya itu kan nama kan anggur merah. Kalau bagus anu kan bagus itu. Anggur merah. Kalau jenguk dari nama mungkin anggur merah. Anggur ada anggur putih. Ada anggur merah. Ya. Oh, itu tadi ada faedah. Orang yang pertama kali kata Sunani menamai sesuatu yang tidak pada hakikatnya itu ya iblis. Kata beliau, wa awwalu man samma ma fihi ghadabullahi wa isyanuhu bil asma al mahbubah. Orang yang pertama kali menamai sesuatu yang menyebabkan Allah murka dan marah, ya, yang menyebabkan yang padanya terdapat kemurkaan kepada Allah dan kemaksiatan kepada Allah dengan nama-nama yang bagus di sisi para pendengar adalah iblis ta'anahullah. Iblis namai pohon itu syajaratul khuldi, pohon kekal, pohon abadi istilahnya, kan bagus namanya. Wallahu ta'ala alam sab. Ya, insyaallah nanti kita lanjutkan.